إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد lanjut masih dari bab ayushrikuna ma la yakhluqu syai'a. Apakah kalian menyekutukan Allah? Kalian menyekutukan Allah dalam ibadah dengan sesuatu yang tidak dapat menciptakan apapun. Kalau di buku Ta'liqat Baziyah di halaman 270, yaitu hadis Anas bin Malik, sujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud wa kusirat rabaiyatuh. Ini kan ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka. Ya. Beliau terluka pada hari peperangan Uhud, sehingga pecah gigi geraham beliau. Ya, dan beliau menyatakan kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahum? Bagaimana ceritanya bisa beruntung suatu kaum yang melukai nabi mereka? Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah nyatakan laisa laka minal amri syai'un, bukan urusanmu wahai nabi perkara itu sedikit pun. Ya. Jadi di sini Nabi SAW dengan segala keutamaan beliau, ya, seakan-akan memastikan suatu kaum yang melukai beliau tidak beruntung. Ternyata Allah berkehendak lain, dan Allah nyatakan itu bukan wewenang Nabi SAW sedikit pun. Maka Nabi yang sedemikian saja tidak tahu perkara yang gaib, maka beliau tidak berhak diibadahi. Ditunaikan saja hak-hak beliau sebagai seorang rasul yang diikuti, diteladani, namun tidak diberikan ibadah. Gimana dengan selain beliau alaihi salatu wasalam? Ini maksud dari pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, di kitab tauhid ini. Kita baca di sini. Saya sudah lama enggak dengar Pak Yanto baca kitab ini. Ah, fadol Pak Yanto. Yastahiqu adam majzum bil apa bisukun muqaddar ya naba anha al fathah yastahiqu nah wa idza kana kadzalika lam yastahiqu ay uqada min duni rabbi wa yusraka bihi ma'ruf wa ma hasala yarahu min nabi sallallahu alaihi wasallam Syekh bin Bas wa fi sahih, ini mengomentari atau menjelaskan hadis yang dibawakan oleh Syekh bin Bas di hadis terakhir di bab ini. Dari Anas bin Malik qala, kata Anas, sujjan Nabi, Nabi terluka. Sujjan Nabi dari kata syajjah, dari kata syajjah. Apa itu? Al-jurh, luka. Itu bisa di kepala atau di wajah. Kalau di kepala dan di wajah disebut terlukanya itu adalah Syujja, dia terluka begitu. Nah, ya kalau lukanya di tangan atau lukanya di kaki atau di badan itu tidak dinamakan syajjah, tapi dinamakan jarohah. Itu dinamakan hanya jarohah. Nabi terluka alaihissalam pada hari perang Uhud. Ini peperangan kedua antara Nabi, antara pasukan Nabi SAW, yaitu para sahabat dengan kaum musyrikin Quraisy setelah kemenangan telak di Medan Badar. Nah, dan pecah gigi geraham beliau. Kata Syekh bin Baz, fa idza kana hada, apabila Nabi ini afdalal khalqi, beliau adalah makhluk yang paling afdal, wa aqraban nasi manzilatan, manusia yang kedudukannya paling dekat dengan Allah, wa afdalal anbiya'i, dan nabi yang paling afdal. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yastati an yadfa'a nafsihi wala an ashabihi, ternyata tidak dapat menolak mudarat yang dapat menimpa diri beliau. Tidak dapat menolak mudarat itu dari diri beliau sendiri maupun dari para sahabatnya. Yang para sahabat ini adalah wahum afdalul qurun, sebaik-baik generasi. Mereka lah generasi emas umat ini. Idza kana kadzalika, jika keadaannya demikian, lam yastahiqqa an yu'bada min dunillah. Jika keadaannya demikian, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berhak diibadahi sebagai peribadatan yang disembah selain Allah. Wa yusyraka bihi ma'ah, dan disekutukan bersama Allah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam aja enggak bisa, gimana dengan selainnya? Mbah Priuk, Habib Empang, Habib Keramat Batang, Syekh Abdul Qadir Jilani, lebih-lebih lagi. Allah musta'an. Tayyib barakallahu fikum. Ya. Kemudian wa ma hasala yauma Uhudin, dan yang terjadi pada hari perang Uhud li Nabi, untuk Nabi wa ashabihi dan para sahabat, itu berupa kekalahan. Itu disebabkan apa? Bidunubihim, disebabkan dosa mereka. Dosanya berapa? Satu aja. Karena ada kesalahan mereka. Syekh menyebutkan dengan jamak, karena yang melakukan kekeliruan itu banyak. Ya, dari sekian pasukan ya yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, pasukan kemana? Di Bukit Rumah. Yang Nabi perintahkan jangan turun sebelum dapat perintah atau instruksi Nabi SAW, hanya beberapa orang saja dan panglimanya yang mengikuti instruksi Nabi. Selainnya enggak. Karena melihat di bawah sudah menang, sudah menang. Pasukan di bawah sudah menang. Dan mengambil ghanimah untuk dikumpulkan nanti di hadapan Nabi SAW dan dihitung. Maka pasukan kemana? Merasa yang di bawah ini sudah menang, maka mereka mengatakan satu sama lain, al-ghanimah, al-ghanimah, dhahara ashabukum, qad dhahara ashabukum, fama tantadhirun. Ghanimah, ghanimah, kita ini sudah menang, ayo itu pada ngambil ghanimah, apalagi yang kalian tunggu. Ya, komando mereka, pemimpin komando di bukit tersebut, pasukan kemana? Ya, itu Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu menyatakan, "La. Ya. La tanziru, jangan kalian turun. Li'anna Rasul qala lana, karena Rasulullah SAW telah bersabda kepada kita, la tatrukul jabala sawa'an intasarna aw huzimna. Jangan kalian turun apakah kita menang atau kita kalah diserang. Jangan turun." Namun mereka tetap turun, pasukan pemanah ini. Maka ahli strategi perang musyrikin Quraisy, orang cerdas, orang terhormat, anak dari orang cerdas dan orang terhormat, Al-Khalid bin Al-Walid, yang waktu itu masih musyrik, Al-Khalid radhiyallahu anhu, waktu itu masih musyrik, tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia melihat pertahanan terakhir kaum muslimin di Bukit Rumah yang sudah turun hanya cuma segelintir pasukan pemanah. Berjaga-jaga kalau ada musuh dari belakang, mereka yang menghadang. Maka segera berputar pasukan berkuda Khalid bin Walid. Dibiarkan, dia tidak membela musyrikin Quraisy yang sudah lari tunggang langgang dikejar muslimin. Dia tidak membela, dia memutar. Dia memutar sebelah kanan hingga akhirnya melewati bukit rumah yang diisi oleh Abdullah bin Jubair dan beberapa sahabat yang tetap pada komando Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Nabi, la tatruku al-jabalah sawa'an intasorna au huzinna. Jangan kalian tinggalkan bukit ini. Apakah kita menang atau kita kalah? Mereka memanah saja, tapi pasukan Khalid bin Walid banyak. Dan tiba-tiba pasukan Khalid bin Walid sudah berada di belakang sahabat dalam keadaan mereka sudah menghunuskan senjata mereka dengan kuda-kuda mereka yang cepat. Dan terjadilah dari apa yang telah terjadi berupa peristiwa yang penuh hikmah. Para sahabat banyak gugur. Nabi sallallahu alaihi wasallam terancam, terbunuh, bahkan tersiar kabar terbunuh Nabi di situ. Sehingga sebagian sahabat frustasi karena mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam terbunuh. Nah, kata Syekh bin Baz di sini, li hikmatin, karena hikmah. Hikmah. Ini baru satu kesalahan loh. Nah, yang dilakukan oleh sebagian sahabat dan mereka, Allah ampuni mereka. Karena satu kesalahan. Nah, kita ini berapa kesalahan? Berharap menang, ya, nah, berharap menang. Tapi harusnya tahu diri. Jauh dari sunnah, umat enggak kenal agama. Umat kalau ngelihat orang yang berkomitmen dengan agama, mereka akan berkomentar cuma dua aja. Jangan terlalu fanatik lah. Atau yang kedua, jangan mabok agama lah. Ini umat ini. Umat yang mana? Yang di pengajian, yang mayoritas. Yang di pengajian suprit. Tapi tablik akbar itu 100 ribu orang di Istiqlal. Coba yang 100 ribu orang itu pulang ke rumahnya masing-masing. Langsung jadi orang asing. Pulang ke RT-nya cuma dia yang kenal sholat wajib. Mayoritasnya gak kenal sholat itu wajib. Ya. Rame lagi tablik akbar aja rame. Pulang ke rumah langsung. Tetangganya gak sholat. Istri tetangganya gak pakai jilbab. Gak usah jauh-jauh, bahkan dia lagi ada acara keluarga, acara familinya, keluarga besarnya, gak ada yang kenal apa itu tauhid, apa itu syirik, kecuali dia aja. Ini umat ini. Antum lihat umat itu, bukan yang dilihat umat itu kayak katak dalam tempurung. Seolah-olah kita ini banyak. Ya. Makanya fokus dakwah itu fokus umat. Sebagian ikhwan fokus dakwahnya rudut pengajian. Ya. Curahkan energi, pikiran buat merudut hizbi haroki apalah. Tetangga dia enggak sholat enggak dirudut-rudut. Tetangga dia yang masih ngudut enggak dirudut-rudut. Allah musta. Mesti berubah ya, mindset seperti itu. Ya. Mesti berubah itu. Umat ini gawat ini. Ya. Ini sahabat satu kesalahan, kalah langsung. Kita ini gimana? Ya. Penyakit umat ini la haula wala quwwata illa billah. Enggak salat ya, ikhwan. Enggak salat. Enggak salat itu kufur. Pamantara kahapakot kafar. Kita itu cuma bisa bahas hukumnya aja. Ya, dikaji hukum meninggalkan sholat. Metode ulama kita baca kemarin bayan bidak. Ya, Al-Mu'asirah fil Iman, Syekh bin Baz ditanya tentang orang yang menyembelih, yang bernadar untuk selain Allah dalam keadaan dia enggak tahu gimana. Syekh bin Baz yu'allam, dia diajarin, dia tetap dihukumi musyrik, yuhkam alaihi bisyirk, wa yu'allam, tetap diajarkan. Ya, kita ajarin orang, ajak orang sholat. Kenapa takut? Masa kalah sama jemaat tabligh? Jemaat tabligh itu enggak tahu hukum hukmu tariki sholat, mereka enggak tahu. Antum tahu, kok enggak berani? Ada orang enggak sholat. Ya, fokus dakwah itu dirubah. Adapun rudut ini itu sambil jalan, kata Syekh Mukbil. Itu sambil berlalu. Fokus dakwah ya islahul ummah. Saya mungkin boleh nyontohin itu di Damaj, di Soda, Syiah, Sufi, sedikit dia ngajarin dari Baghdadiyah, Arifata'ah. Kalau kita ikrok lah, mulai dari gitu. Saya mungkin ngajarin kok ada Baghdadiyah. Fokus di ke situ. Nah, ini ntar nih pada pulang kampung. Jangan fokus rudut-rudut ya. Tetangganya gak sholat, gak dirudut, malah sibuk ngurisin sono yang hizbi, yang haroki. Nah, bantah silahkan. Dan ini umat ini banyak, ini umat ini Allah musta'an. Kenapa kita lihat umat itu cuma yang di pengajian aja? Ini Mustafa, antum pulang ke rumah antum Mustafa, berapa salafi, berapa wahabi, berapa haroki, berapa hizbi? Dikit, ya tahu diri lah kita. Tahu diri lah, jangan kayak katak dalam tempurung ya. Gitu. Kita merasa banyak. Pulang ke rumah, tetangga gak ada yang pakai jilbab istrinya. Tabarut semua. Nah, gak ngerti. Bahkan di antara mereka ada yang membenarkan salam lintas kekufuran, lintas agama. Ya, itu kan yang dikampanyain sama para togut-togut itu. Untuk mengucapkan salam ke kuburan. Assalamualaikum, nama budaya, terpujilah Tuhan Buddha, Om Swastiastu. Kami meminta perlindungan kepada Dewa Trimurti, tiga dewa. Salam, saya lupa arti salam itu apa. Salam sejahtera, itu salam ke kuburan. Para togut binatawagit kan mengkampanyekan itu dan dipraktekan oleh segenap individu kaum muslimin. Nah, ini kalau mereka Allah musta'an. Ini banyak seperti rapat RT, rapat RW, rapat camat, kantor udah mulai seperti itu. Salam ke kuburan. Nah, ini yang harus jadi prioritas dakwah. Lah umat salahnya banyak kayak begini, gimana ini? Lihat para sahabat satu aja. Salahnya kan begitu. Kata Abdullah bin Jubair, la tatrukul jabal sawa'an intasarna au huzimna, jangan kalian tinggalkan bukit ini. Apakah kita sudah menang atau kita kalah diserang? Ini pesan Nabi SAW. Tapi mereka mengatakan, al-ghanimah, al-ghanimah duhara sabukum mama tantazirun. Allah musta'an. Ghanimah, teman kita di bawah sudah mengejar ghanimah, apalagi yang kita tunggu. Ayo, akhirnya Allah kalahkan yang sudah di depan mata hampir menang karena hikmah. Wa huwa anna Muhammadan wa ashabahu, dan yaitu bahwasanya Nabi Muhammad para sahabat beliau, la yadfa'una ad-darra 'an anfusihim, tidak dapat menolak mudarat yang menimpa diri mereka sendiri dari diri mereka. Bagaimana yud'auna? Bagaimana ceritanya mereka bisa dijadikan tempat untuk berdoa? Nabi aja enggak bisa, terluka Nabi, gigi rahangnya pecah. Gimana? Enggak bisa. Loh, gimana kita cerita datang ke Mbah Priok? Ke Syekh Abdul Qadir Jilani minta datang ke kuburan kiai, kuburan Habib Munzir. Allah musta'an. Gimana? Ini lebih gak masuk akal lagi. Makanya di sini Syekh membawa kita kepada alur logika yang jelas, pikiran yang waras, akal yang jernih akan mampu menyesuaikan dengan dalil. Inilah kebenaran, itulah kebatilan. Kata Syekh berikutnya, fa ghairuhum min babi aula, maka selain Nabi dan sahabat, kalau begitu lebih-lebih lagi tidak layak disembah siapapun dia. Ya. Wa dzanbuhu wa mukhalafatu man kanu ala jabalir rumati. Ya. Maka kesalahan sahabat tersebut adalah menyelisihi penyelisihan orang-orang yang ada di bukit rumati, yaitu mereka menyelisihi apa? Amrar rasuli, menyelisihi perintah Rasul alaihi salatu wassalam, dan mereka tanaza'uhum. Wa tanaza'uhum, dan penyelisihan mereka terhadap perintah Nabi. Satu aja yang diselisihi, gak banyak. Akhirnya kaum muslimin ditimpa kekalahan. Uqubatan lahum lisababi mukhalafati amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai hukuman buat mereka. Ya. Barakallahu'alaikum. Kemudian ini udah beda ya. Sekarang yang footnote nomor 4 ini matan yang mana ini? Footnote nomor 4. Ya, hadis wa fihi an Abi Hurairah itu ya. Hah? Wa fihi an Ibn Umar, wa fihi sahih Bukhari. Masih dalam sahih Bukhari an Ibn Umar. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma annahu sami'a Rasulullah, bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, idza rafa'a ra'sah min ar-ruku' fi raka'atil akhirah, apa beliau mengangkat kepala beliau dari ruku' di rakaat terakhir min al-fajr, di salat subuh, ya, beliau berdoa dalam kunut subuh, doa ini, ya, Allahumma la'an fulanan wa fulanan, ya Allah laknatlah si fulan dan si fulan, ba'da ma yaqul sami'allahu liman hamidah, setelah beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah, bangkit dari rukuk, rabbana wa lakal hamdu, fa anzalallahu laisa laka minal amri syai', maka Allah menurunkan firman-Nya, bukan wewenangmu wahai Nabi sedikit pun. Maka Nabi SAW mendoakan keburukan kepada beberapa orang yang mereka menyakiti Nabi SAW. Dan mereka inilah pentolan-pentolan yang musyrikin saat itu. Tapi barakallahu fikum. Ya. Kemudian, wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lainnya, yad'u ala Safwan ibn Umayyah, beliau mendoakan keburukan kepada Sufwan bin Umayyah. Ya, kemudian kepada ya Sufwan bin Umayyah wa Suhail bin Amr, Suhail bin Amr wal Harits bin Hisham. Dan Harits bin Hisham, merekalah komando pemimpin perang musyrikin Arab waktu itu pada perang Uhud. Ya, bersama Abu Sufyan. Dan Nabi mendoakan laknat untuk mereka. Namun Allah berfirman, "Falaisa laka minal amri syai', bukan urusanmu sedikit pun. Engkau tidak memiliki kewenang sedikit pun akan hal tersebut." Ya, kenapa demikian? Karena Allah ternyata berkehendak lain. Allah memberikan hidayah kepada orang-orang tersebut. Nah, barakallahu fikum. Ya. Ya, ketika orang-orang ini mengenai khusus mengenai siapa ini Suhail bin Amr, ya, belum pernah berkhutbah. Ketika orang-orang murtad setelah wafatnya Nabi SAW, belum pernah berkhutbah. Ya, yusabbitu ala Islam. Dia menyatakan, ya ahla Makkah la takunu akhir man aslama wa awwala man irtadda. Ketika Nabi wafat, kan orang-orang Makkah, Fathul Makkah itu masuk Islamnya belakangan kan? Ini Suhail. Ini Suhail yang pernah menyakiti Nabi dan pernah didoakan oleh Nabi doa keburukan laknat. Beliau menyatakan, ya ahla Makkah la takunu akhir man aslam wa awwala man irtadda. Wahai ahli Makkah, kalian janganlah menjadi orang yang paling terakhir masuk Islam dan kalian orang yang pertama murtad. Subhanallah. Ini khutbah yang terkenal. Ya, dari Suhail bin Amr radhiyallahu anhu. Ya, kokoh. Ketika Nabi wafat kacau umat. Banyak yang murtad. Yang pernah sholat bareng Nabi, mendengar tilawah Nabi, mendengar khutbah Nabi, wajangan Nabi, nasihat Nabi, murtad. La ilaha illallah. Kacau. Suhail berkhutbah, ya ahla Makkah, la takunu akhir man aslama wa awwala man irtadda. Subhanallah. Jangan kalian menjadi orang yang paling terakhir masuk Islam, paling awal murtad. Penyakitnya double. Barakallahu fikum. Ya, maka ini juga dalil Nabi tidak mengetahui perkara yang gaib. Maka kalau Nabi enggak tahu perkara yang gaib, maka bagaimana mungkin diibadahi? Selain Nabi, lebih-lebih lagi. Nah, begitu kaitannya. Paham sini? Barakallahu fikum. Tafadhal. Siapa dibaca di sini? Si ini Syekh Ainur Fadl. Hadis Ibnu Umar annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahu akbar wa qad da'a al-Haris ibn Hisham wa Safwan ibn Umayyah wa ghairihim min sunan di Quraisy ثم أسلموا وهداهم الله ولم تقبل دعوته فيهم ولا لعنه لهم فإذا كان سيد ولد آدم لم تقبل دعوته فيهم ولم يضرهم فكيف غيره بل الله أعلم بأحوال عباده. نعم. Kemudian kata Syekh bin Baz, hadis ini hadis Ibnu Umar yang beliau mendengar Nabi ya mendoakan laknat kepada si fulan dan si fulan, yaitu tiga orang dalam riwayat yang lain ini, kata Syekh bin Baz, waqad da'a alal Haris, beliau mendoakan keburukan kepada Haris bin Hisham, Safwan bin Umayyah dan yang lainnya dari para panglima atau pemimpinnya musyrikin Quraisy. Tsumma aslamu wahdahumullah, Islam mereka baik, mereka masuk Islam, Allah berikan mereka hidayah dan mereka baik Islamnya, enggak tomat, tobat kumat. Baik Islam. Nabi ternyata lam tuqbal da'watuhu, doanya Nabi tidak diterima oleh Allah. Laknat Nabi, doa laknat Nabi untuk mereka tidak diterima oleh Allah. Ya. Fa idza kana sayyidu Adam lam tuqbal da'watuhu fihim, apabila sang penghulu Bani Adam, ya, anak Adam yaitu Nabi SAW dengan segala keutamaan beliau, tidak diterima doanya tentang untuk mereka ini, terkait mereka ini, doa keburukan. Ya. Walam yadurrahum, dan tidak bisa memberikan mudarat doa keburukan Nabi untuk mereka ini. Gimana dengan selain beliau? Ya. Dengan selain beliau. Mbah Priuk, Habib Keramat. Siapa lagi? Yang diagung-agungkan Syekh Abdul Qadir Jilani. Barillahu a'lamu bi ahwali ibadih. Allah lah yang paling tahu tentang keadaan hamba-hambanya. Naam barakallahu fikum. Ya. Kemudian khutbah nomor 5 itu hadis yang mana? Wa fihi anna Abu Hurairah, ya. Ini hadis terakhir. Hadis saya pikir hadis terakhir tadi, yang hadis Anas. Ya, masih dari Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qama bina Rasulullah. Rasulullah SAW pernah berdiri di tengah-tengah kami sallallahu alaihi wasallam hina unzila alaihi, ketika diturunkan ayat kepada beliau wa anzir ashirataka al-aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabatmu wahai Nabi. Maka Nabi SAW bersabda wa ya ma'syara Quraisyin, wahai orang-orang Quraisy, au kalimatan nahwaha, atau beliau bersabda dengan kalimat semisalnya, kata Nabi, ishtaru anfusakum, ya, jualah diri kalian, la ughni ankum minallahi syai'a, aku tidak dapat menyelamatkan kalian dari Allah sedikit pun. Maka beliau panggil kerabat beliau, paman beliau. Ya, pertama beliau panggil suku beliau Quraisy. Kemudian beliau panggil paman beliau, ya Abbas ibn Abdul Muttalib, wahai Abbas, anak Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi syai'a, aku tidak dapat menyelamatkan engkau di sisi Allah sedikit pun. Beliau panggil bibi beliau, ya Sofiyah ta'amata Rasulillah, wahai Sofiyah, bibinya Rasulullah, la'uni anki minallahi syai'ah, aku tidak dapat menyelamatkan engkau sedikit pun di sisi Allah. Kemudian beliau panggil kerabat beliau yang paling dekat, anak beliau, putri beliau satu-satunya, ya Fatimatu binta Muhammad, wahai Fatimah binti Muhammad SAW, salini min mali, mintalah dariku hartaku, masyikti semau engkau, la'uni anki minallahi syai'ah, tapi aku tidak bisa menyelamatkan engkau di sisi Allah sedikit pun. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Kita baca aja syarahnya langsung ya. Biar cepat. Nah. Baca sini, Syekh Anwar, Syekh Anwar. Ayo baca Pak Anwar. Asbabun isiyatun ma'kulatun laisalata ta'allukun bilwaibi walahiyya muta'allikotun bil'amwal. Nah, barakallahu fiik. Ya, hadis Abu Hurairah ketika ayat ini turun, wa anzir ashirataka al-aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluarga terdekat engkau. Ya, maka Nabi diperintahkan oleh Allah untuk memberikan peringatan kepada kerabat beliau sebagaimana beliau diperintahkan untuk memberikan peringatan kepada segenap manusia secara umum. Ya. Litakuna lil alamin nadhira. Tabarakallahu fik. Nah. Ini ketika Nabi langsung turun ayat langsung menyampaikan. Maka ini jadi dalil bagi sebagian ulama ahli usul, ya, ala wujub mubadarah ila fi'lil awamir. Ya. Dalil sebagian ulama usul fikih untuk segera melaksanakan perintah. Ya, segera melaksanakan perintah. Ini sebagian ulama ahli usul berdalil dengan ayat ini ketika dan asbabun nuzulnya. Ya, kata beliau alaihi salatu wasallam, "La umri anku min Allah syai'a." Aku tidak dapat menolong engkau sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, kata Syekh bin Bas, "Fanafa'an tanfa'uhum qarabatuhum lah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menafikan ya, adanya manfaat kekerabatan mereka kepada beliau. Ya. Enggak ada sedikit pun manfaat kekerabatan. Naam, ahlul bait punya manzilah sebagaimana para sahabat, ahlul bait punya manzilah yang kita mesti ada walayah kecintaan loyalitas kepada mereka yang ini tidak ada pada selain mereka. Kita cinta kaum mukminin, namun ahlul bait lebih cinta lagi. Dan itu adalah bagian dari usul ahli sunnati wal jamaah. Ya. Ini bagian dari usul ahli sunnah. Hai barakallahu fikum. Selama mereka ahlul baitnya adalah muslim. Ya. Terus ahlul bait itu yang mana? Ya, yang dikenal oleh para ahli nasab. Mereka nasabnya tersambung kepada cucu-cucu Nabi alaihi salatu wasalam. Husain. Ya. Tapi enggak bisa kita katakan oh itu bukan ahlul bait itu. Kita tahu dari mana kalau kita enggak punya ilmu nasab. Tapi nah, mereka yang ahlul bait adalah yang muslim. Namun kalau habib-habib yang syirik, yang musyrik, kuburiyun, mereka bukan ahlul bait. Mereka kuburiyun. Ya, kuburiyun. Salaf mereka ya Abu Lahab. Abu Lahab keluarga Nabi, paman Nabi. Namun Abu Lahab adalah abidul wasan, penyembah berhala. Abu Lahab menyembah Allah namun juga menyembah berhala. Iya dan tidak. Ya. Kemudian mana lagi? Idza lam yu'minu, kekerabatan mereka tidak bermanfaat apabila mereka tidak beriman. Bal arsyadahum ila syira'il iman. Bahkan Nabi membimbing mereka agar mereka membeli keimanan wa tiba ma ja'a bihi ar-rasul dan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Wa anna hadha huwa tariqun najati. Inilah jalan keselamatan. Wa huwa tauhid, yaitu tauhid wa huwa alladhi yanfa'uhum, inilah yang bermanfaat untuk mereka. Amma maluhu fa yastati an yanfa'uhum bih. Adapun harta beliau, beliau sanggup memberikan manfaat untuk mereka. Jangankan untuk kerabat beliau, untuk musyrik yang baru masuk Islam, baru ini musyrik masuk Islam, ikut perang. Perang apa? Perang Hunain. Di tengah jalan pun mengucapkan kalimat kesyirikan. Nabi tegur keras, bertobat ketika mereka minta dibuatkan Zatu Anwar. Perang menang melawan Hunain, dapat bonima banyak. Ini orang baru masuk Islam. Misal Abu Sufyan dikasih sama Rasulullah SAW sekian ukiyah uang emas banyak, kambing sejauh mata memandang. Buat anak saya Muawiyah Rasulullah, itu buat Muawiyah. Ya. Dikasih kambing bukan 10 ekor, sejauh mata memandang satu bukit. Subhanallah. Namun kekerabatan ya. Namun Nabi SAW tidak memberikan manfaat kepada kerabat beliau sendiri. Ya. Di sisi Allah kecuali dengan syafaat. Itu pun dengan izin Allah. Ya, lanjut lagi. Fa ulima, maka diketahuilah annal ibadata takunu lillahi wahdah, bahwasanya ibadah hanya untuk Allah semata. La yajuz talabuha min ghairihi, tidak boleh diminta kepada selainnya selain Allah. Wa idza kana nabiyyu la yastati naf'a ahadin dunallahi fa ghairuhu aula, maka apabila Nabi SAW beliau tidak sanggup memberikan manfaat kepada seorang pun, ya, maka selain beliau, ya, tidak, Nabi SAW tidak mampu yastati naf'a ahadin dunallah. Apabila Nabi tidak sanggup untuk menafikan, ya, apa ini maksudnya naf'a ahadin? Manfaat, naf'a, ya, oh, ya. Tidak mampu memberikan manfaat kepada seorang pun, ya, selain Allah, maka selain beliau, lebih-lebih lagi. Wa fihi raddun 'alal musyrikin, dan dalam, ya, hadis ini terdapat bantahan atas orang musyrik, alladzina yatlubuna naf'a min ghairihim, yang mereka minta manfaat kepada orang-orang selain mereka. Mereka menyatakan mana abuduhum illa liqarribuna ila takhadallahi zulfa. Ya, ila takhadallahi zulfa. Ini ayatnya keliru kayaknya, ya. Iya, mana abuduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa, kan? Keliru ayat ini. Surah Zumar. Walladzina takhadu min dunihi awliya'a ma'ana bunuhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Ini keliru nih ayatnya. Ini ila takhadunya ini dihapus, dilingkarin, ditandain, ya, ini tidak masuk ayat. Ya, kata mereka, kami tidaklah beribadah kepada berhala ini, melainkan agar berhala ini mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ya, ini syirik uluhiyah. Musyrikin Quraisy meyakini bahwa berhalanya tidak bisa memberikan manfaat, rezeki, mengatur alam semesta. Kalau dia meyakini berhalanya mampu memberikan manfaat, menolak mudarat, kata Syekh bin Baz di Subulus Salam, syiriknya naik level jadi syirik rububiyah plus uluhiyah. Fasamallahu fi'lahum hadza ibadatan, maka Allah menamakan, ya, perbuatan mereka ini sebagai ibadah. Wa amara nabiyahu, dan Allah memerintahkan kepada nabinya Muhammad SAW bimuqatalatihim, untuk memerangi mereka, li'annahum musyrikun, karena mereka lah musyrik. Wa amma du'aul hayyi al-qadir fala ba'sa bih, adapun, ya, meminta doa kepada orang yang masih hidup dan dia sanggup dan dia hadir, maka boleh. Ini kaedahnya tiga ini. Ya. Boleh kita minta doa kepada orang yang hayyun, masih hidup. Qadir, dia sanggup untuk mendoakan kita. Hadir, dia mampu merespon. Ya. Kalau satu saja tidak terpenuhi, maka ini syirik akbar. Mati, dia telah mati, kita datang, wahai wali, tolong doakan saya. Inilah ainu syirkil musyrikin Quraisy. Inilah, ya, inti dari kesyirikan musyrikin Quraisy. Ya. Paham sini? Baik, barakallahu fikum. Bal hiya asbabun hissiyatun ma'kulatun. Bahkan yang seperti ini itu sebab-sebab yang dapat dijangkau dengan indrawi kita, ma'kulatun, dan memang real, masuk akal. Laisa laha ta'alluqun bil ghaib, tidak ada kaitannya dengan sesuatu yang ghaib. Wala hiya muta'alliqatun bil amwat, dan tidak berkaitan dengan, tidak bergantung dengan orang yang telah mati. Baik, masuk ke bab berikutnya. Hah? Apa? Fihi masail. Oh iya, ya. Ini ada fihi masail, ya, panjangnya. Kalau kita dah sebelum ini apa kajian apa? Al-Mulakhas sama Syekh Fauzan, fihi masailnya enggak ada, ya. Semua masailnya tidak disebutkan. Enggak ada. Sama Syekh Fauzan tidak disebutkan. Fihil masailnya itu halaman berapa, ya? 268. Yang mana? Oh iya. Fihi masailu. Nah, di dalam bab ini terdapat berbagai permasalahan. Ini bagus faedah. Al-ula tafsirul ayatain. Tafsir dua ayat ini itu ayusriku mala yakhluqu syai'a wa hum yakhluqun. Walladzina tad'u min dunihi, tad'una min dunihi ma la yamliku min kitmir. Ini. Yang kedua, kisah Uhud. Ada permasalahan kisah Uhud, itu hikmah kalah para sahabat. Kenapa? Karena satu kesalahan. Yang ketiga, kunutu sayyidil mursalin, kunutnya ya Nabi SAW, pengguru para rasul, wa khalfahu sadatul awliya, dan di belakang beliau adalah pemukanya para wali, itu para sahabat. Ya. Penghulunya para wali itu para sahabat, yu'aminuna bis-shalah, yang mengaminkan doa beliau, mengaminkan doa laknat terhadap tiga pentolan musyrik, namun ternyata tidak dikabulkan oleh Allah. Arabiyah yang keempat, annal mad'uwa 'alaihim kuffarun. Ya. Mad'uwa 'alaihim kuffarun. Bahwa ya, yang didoakan oleh Nabi itu ya, adalah orang-orang kafir waktu itu, ya. Tiga orang, Sofwan, Suhail, satu lagi siapa? Sofwan, Suhail, Al-Haris, ya. Al-Khamisah yang keempat, Al-Khamisah yang kelima, annahum fa'alu asya'ah, bahwa mereka melakukan berbagai hal, ma fa'alaha ghalibul kuffar, yang tidak dilakukan oleh mayoritas orang-orang kafir, umumnya orang-orang kafir. Apa yang dilakukan oleh tiga orang ini? Minha syajjuhum nabiyahum, mereka melukai nabi mereka, melukai di kepala, di wajah lagi, subhanallah. Wahirsuhum ala qatlih, dan mereka begitu semangat, antusias untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Afwan. Fa'alu ma minha at-tamtsil bil qatla, di antaranya adalah mengoyak-ngoyak tubuh yang telah terbunuh. Ma'annahum banu ammihim, padahal mereka sahabat yang dibunuh adalah anak-anak paman mereka, masih kerabat, sama-sama orang Quraisy. Ya. Masuk Islam. Hamzah bin Abdul Muttalib badannya dioyak-oyak oleh siapa? Wahsy yang nombak masuk Islam. Yang membelah perutnya siapa? Hindun binti Utbah. Hah? Masuk Islam. Masuk Islam. Tiga pentolan musyrikin yang membuat Nabi terluka, masuk Islam. As-sadisa anzalallahu alaihim, yang kelima, Allah menurunkan firman, firmannya terkait hari ini, laisa laka minal amri syai'un, bukan wewenangmu sedikit pun wahai Nabi. As-saminah yang kedelapan, al-kunut fin nawazil, ya kunut, kunut nawazil, ya. Apa? Sabiah belum ya. Yang kedelapan, au yatubu alaihim au yu'adzibahum, firman Allah, atau engkau ya memberikan tobat kepada mereka atau engkau adab mereka, fataba alaihim fa amanu, mereka bertobat dan mereka beriman. Bahkan tadi apa, Suhail bin Amr ketika Nabi baru wafat, beliau berkhutbah di hadapan orang-orang Mekah yang terakhir masuk Islam, ya ahla Makkah la takunu akhir man aslamat wa awwala man irtadda, jangan kalian menjadi orang yang terakhir masuk Islam, yang menjadi yang pertama murtad dari Islam. Yang kedelapan, kunut min nawazil, ya, kunut nawazil itu ketika ada peristiwa terjadi yang memudaratkan kaum muslimin selama sebulan, tidak hanya di sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, dan disebut nama-nama orang musyrik tersebut dengan laknat, ya, lima waktu. Baik, kalau para pensyarah dari mazhab Syafi'i menyatakan itu bukan kunut nawazil, itu memang kunut subuh. Itu memang apa? Kunut subuh, karena disebutkan sholat fajar, gitu ya. Sholat fajar. Nah, at-tasi'ah yang kesembilan, bukan hanya mazhab Syafi'i ya, mazhab Maliki juga demikian. Yang kesembilan, tasmiyatul mad'u alaihim fi sholati bi asma'ihim, yaitu disebutkannya nama-nama orang yang didoakan keburukan dalam sholat dengan nama-nama mereka, wa asma'i abaihim, dan nama bapak-bapak mereka, karena Nabi jelas ya mendoakan itu, ya. Ya Allah laknatlah, Allah mal'an ya, Safwan bin Umayyah, Suhaila bin Amrin, wal Harisa ibn Hisham. Nama dia dan bapaknya ikut dilaknat. Al-Asirah yang ke-10. La'nul mu'ayyan fil qunut, bolehnya melaknat orang-orang tertentu dalam qunut. Ya, orang kafir ya. Ini Nabi dilarang dikhitab oleh Allah bahwa beliau tidak memiliki kewenang, bukan dilarang menyebutkan nama orang kafir yang memberikan mudarat. Ya. Boleh kita melaknat Benjamin Netanyahu ketika dia memberikan mudarat buat kaum muslimin di Palestina. Ya. Buat George Bush. Buat siapa lagi? Ya, dan seluruh pentolan-pentolan kafir lah. Dan yang ke-11, kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam lama anzal alaihi, ketika Allah menurunkan ayat kepada beliau, atau unzila alaihi, ketika diturunkan ayat kepada beliau, wa anzir ashirataka al-aqrabin, berilah peringatan kepada keluarga terdekat engkau. Ya, beliau langsung bersegera berkhutbah kepada orang-orang Quraisy dan memanggil keluarga beliau dengan menyebutkan bahwasanya beliau tidak mampu menyelamatkan mereka di sisi Allah sedikit pun. Ya, kemudian yang ke-12, ya, jaddu sallallahu alaihi wasallam bihadzal amr, kesungguhan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ini, bihaitsu fa'ala man musiba bisababihi ilal junun. Ya, di mana beliau melakukan berbagai hal dari dakwah ini sehingga nusiba bisababi, beliau pun dituduh, dinisbatkan kepada beliau dengan sebab dakwah ini, dituduh gila ya, dituduh tukang sihir, penyair. Wa kadzalika law yafaluhu muslimun al'an, demikian pula inilah yang dilakukan seorang muslim saat ini di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. 200 tahun silam lebih Syekh sudah mengalami demikian, di mana kaum kuburiyun ya, para sufi mendominasi saat itu. Maka Syekh ketika menggelorakan dakwah tauhid, beliau dituduh takfiri, beliau dituduh khawarij, beliau dituduh memecah belah. Saat ini lebih-lebih lagi. Saat ini lebih-lebih lagi. Dituduh kadrun, ya. Dituduh teroris. Ya, yang ke-13, qauluhu lil abad wal aqrab. Sabda Nabi ketika memanggil ya ma'syara Quraisy, ya, beliau memanggil lilabad, keluarga yang jauh dulu. Ini kerabat beliau dalam kesukuan kabilah. Ya ma'syara Quraisy. Ya, kemudian beliau panggil yang setelah itu, ya Abbas, paman beliau, bibi beliau Sofia, baru wal aqrab, baru kemudian kerabat beliau yang paling terdekat yaitu putri beliau Fatimah. La ughni anka min Allahi syai'at, aku tidak dapat menolong kau di sisi Allah sedikit pun. Hatta qala ya Fatimah binta Muhammadin, la ughni anki min Allahi syai'at. Fa ila saraha, apabila telah menjelaskan hal tersebut, wa huwa sayyidul mursalin, padahal beliau adalah penghulunya para rasul, bi annahu la yughni min Allahi syai'at, yaitu bahwa beliau tidak sanggup menolong mereka sedikit pun di sisi Allah. An sayyidati nisa'il alamin, menolong penghulu wanita seluruh alam ini itu Fatimah. Wa amanal insan annahu la yaqulu illal haqq. Ya, dan orang-orang pun mengimani bahwa beliau tidaklah berucap melainkan kebenaran. Dan ini adalah hak dari syahadat Muhammad Rasulullah. Di mana maknanya adalah wa tasdiquhu fi ma akhbara, membenarkan Nabi dari apa yang beliau kabarkan. Tsumma nadara fi ma waqa'a fi qulubi khawasin nas al-yawma. Ya. Tabayyana lahu tarku tauhid wa ghurbatud din. Ya. Kemudian nadara fi ma, kita lihat cross check kepada apa yang ada di kalbu-kalbu ya, orang-orang khawas saat ini. Ya. Orang-orang khawas itu tokoh-tokoh, maka jelaslah meninggalkan, maka jelaslah hal ini, meninggalkan tauhid dan asingnya agama ini. Ya. Kemudian bab berikutnya bab apa ini? Masih sempat ya? Bab qaulillahi taala hatta idza fuzzi'an qulubihim qalu ma qalu madza qala rabbukum. Bab berikutnya. Ya. Bab ini menjelaskan tafsir ayat yang dibawa oleh Syekh. Kalau tadi nabi aja enggak bisa memberikan mudarat, nabi saja doanya tidak dikabulkan, bagaimana mungkin nabi disembah? Ya. Musyrikin aja berhala mereka enggak bisa menciptakan. Bahkan mereka diciptakan kok bisa disembah? Sekarang malaikat. Malaikat yang begitu dekat dengan Allah, begitu besar mereka. Ya, begitu besar mereka, ternyata mereka takut kepada Allah. Ya, kata Nabi SAW, ini bukan kata Nabi, kata Ibnu Mas'ud, ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Jibril, Nabi Muhammad SAW pernah melihat Jibril, lahu 600 janahin, Jibril memiliki 600 sayap, qad sadda al-ufuq, yang sayapnya ini menutupi ufuk barat dan timur. Subhanallah. Ternyata malaikat kata Allah, hatta idza fuzzi'an qulubihim, hingga tatkala sudah dihilangkan dari kalbu mereka. Kenapa? Hilangkan rasa takut. Malaikat ini takut ketika mendengar firman Allah, mereka ketakutan. Malaikat yang dengar firman Allah takut, kok bisa disembah gitu. Ya, tatkala mereka sudah dihilangkan rasa takut, mereka siuman dari pingsan mereka, qalu, mereka bertanya kepada Jibril, mada qala rabbukum, apa yang difirmankan Rabb engkau wahai Jibril? Qalul haq, maka Jibril menjawab, yang difirmankan oleh Allah adalah al-haq, kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Ini bab yang baru, sambungan dari bab sebelumnya. Temanya sama, malaikat aja yang seperti ini besar, ternyata mereka pingsan takut ketika mendengar firman Allah. Ini maksudnya. Ya, ngerti sini? Baik, ini masih dalam penafikan peribadatan yang diberikan kepada selain Allah, siapapun dia. Ya. Kita langsung membaca aja ta'liqnya dari Syekh bin Baz, ini kan sudah langsung ya. Footnote nomor 1 itu ya. Ya. Naam, tafadhal. Ustaz Abdurrahman. Syekh bin Baz, mu'alif di sini yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, arad al-mu'alif bihadal bab, dengan bab ini beliau menghendaki memaksudkan arada sanggahan ala ubadil kubur, kepada para penyembah kuburan, wal asnam, para penyembah berhala patung, wal malaikata, wal malaikati, para penyembah malaikat, wa ghairiha, dan yang lainnya. Fabayyana, maka Syekh di sini menjelaskan annal malaikata, bahwasanya malaikat idza kanat takhafullah, apabila mereka takut, takhafu adabah, apabila dan mereka takut azab Allah, kapan itu? In khalafat amrahu, jika malaikat tersebut menyelisihi perintah Allah. Kalau malaikat sudah takut, takutnya itu sampai pingsan. Nanti kalau Allah sudah kembalikan akal mereka, mereka sadar lagi. Kalau dia seperti ini, kaifata stahiku antubada min dunillah? Gimana ceritanya kok yang seperti ini bisa layak diibadahi sebagai sembahan yang diibadahi selain Allah? Ya, innal ladzina tad'una min dunillah ibadun amsalukum, kata Allah. Sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah itu hamba-hamba sama seperti kalian. Ya. Baik. Idza fuzzi'a, hatta idza fuzzi'a, di ayat apabila fuzzi'a, ya, telah dihilangkan rasa takut dari mereka, ya, zala anha al-faz'u, hilang ketakutan dari malaikat tersebut, wal murad bihim al-malaikatu, kama fil hadis, yang dimaksud dengan mereka ini, ya, dengan mereka idza fuzzi'at an qulubihim, itu yang dimaksud dengan mereka ini yaitu malaikat sebagaimana dalam hadis, ya, dalam keterangan hadis. Nah, barakallahu fikum. Kemudian fa idza ruddat ilaihim uquluhum, apabila akal malaikat telah dikembalikan pada mereka, sadar dari pingsan karena mendengar hadisnya nanti setelahnya, ya. Setelahnya, ya, karena mendengar hal ini, mereka berkata, "Mada qala rabbukum?" Berkata kepada Jibril. Karena Jibril adalah malaikat pertama yang sadar, yang siuman, yang mengangkat kepalanya dari pingsan. Maka Jibril adalah malaikat pertama di langit yang Allah kembalikan akalnya lagi setelah mereka ketakutan karena mendengar firman Allah. Jibril bangun. Ya, Jibril dipanggil oleh Allah. Allah berfirman, kemudian Jibril menyampaikan kepada malaikat yang lain. Dan di situ setan-setan di langit mencuri berita. Ya, mencuri berita sebelum Rasulullah SAW hadir. Ketika Rasulullah SAW hadir, ya, mereka enggak dapat berita. Apapun, enggak bisa nyuri-nyuri berita. Ya, barakallahu fikum. Qaulul haq, kata Jibril, yang difirmankan Rabb kalian adalah al-haq, kebenaran. Ai qala ba'dhum li ba'din huwal haq. Jadi nanti Jibril setiap melalui malaikat melewati langit, malaikat yang ada di langit tersebut bertanya kepada Jibril, apa yang difirmankan Rabb kalian? Al-haq. Nanti yang lain menyatakan, bicara kepada yang lain. Jibril lewatin langit yang lain, semua nanya ke Jibril. Karena Jibril makhluk pertama yang Allah kembalikan akalnya. Ya. Qala rabbuna kada wa kada, kata Jibril, Rabb kita berkata demikian dan demikian. Kedua, lihat hadis yang panjang. Ya. Wa fi sahih, dalam sahih Bukhari. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, "Idza qadallahu al-amra, apabila Allah telah memutuskan suatu perkara, fis samai, di langit, di atas langit. Fis samai ay ala sama." Ini dalil Allah tinggi di atas langit. Ya. Taib, makanya kata para ulama, inna adillata uluwillah ala arsihi tablugu alfa dalilin. Ya. Dalil ketinggian Allah di atas arsy itu mencapai 1000 dalil. Dalil hayat, dalil hadis, dalil tafsir, dari perkataan sahabat, dari tabi'in, dari imam-imam, dari akal. Sampai 1000 dalil. Barakallahu fikum. Kemudian ini hadisnya ini, ya. Fadarabatil malaikatu bi ajnihatiha, maka malaikat mengibas-ibaskan sayap-sayapnya, karena malaikat punya sayap. Ya. Tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW atau disebutkan Ibnu Mas'ud, ra'a Muhammadun SAW Jibril lahu sittumi'ati janahin qad saddal ufuq khud'anan, karena patuh tunduk patuh pada Allah. Ka'annahu silsilatun 'ala safwanin, seakan-akan itu adalah rantai, gemercing rantai, rantai yang melewati Safwan, batu keras yang halus, kerincing-kerincing gitu. Ya. Yanfuduhum bidzalika, yang memekakkan telinga mereka, yang memekakkan malaikat dengan hal tersebut hingga mereka pingsan. Hatta idza fuzi'a qulubuhum, hingga apabila telah dihilangkan rasa takut dari kalbu mereka. Ini malaikat punya kalbu. Qalu madza qala rabbukum, maka malaikat ketika sudah bangun siuman, mereka berkata kepada Jibril, apa yang difirmankan Rabb kita, Rabb kalian? Maka Jibril mengatakan, al-haq wa huwal aliyyul kabir, dialah maha tinggi lagi maha besar. Fa yasma'uha mustarikus sam'i, maka ini pun didengar oleh si pencuri berita yaitu setan. Wa mustarikus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'din, dan pencuri berita itu demikianlah keadaannya, sebagiannya satu, sebagiannya di atas sebagian yang lain. Ya, dia perhatikan Rasulullah Sufyan bin Kafih Safwan, perawi hadis ini mensifati, menceritakan dengan kafih, dengan telapak tangan beliau, telapak tangan. Faharrafaha wa yad wa baddada baina asabihi, dengan direnggangkan dan dibuka ya jari-jemari beliau begini, di atas begini, ya di atas begini. Jadi ini setan kayak begini numpuk dekat langit. Wa yasma'u al-kalimata, maka mereka pun mendengar kalimat tersebut. Ya, madza qala rabbukum? Qalu al-haqqan, begitu. Malaikat saling tahu apa yang Allah firmankan ketika Allah memutuskan perkara. Qala al-haqq, setan dengar. Fa yulqiha ila man tahtahu, maka setan yang di atas menyampaikan kepada setan yang di bawah. Tsumma yulqiha al-akhar ila man tahtahu, yang di bawah ini menyampaikan lagi kepada yang di bawahnya lagi. Hatta yulqiha ila lisanil sahir aw al-kahin, hingga dia sampaikan nanti kepada si tukang sihir dan dukun. Ya, kan tukang sihir dan dukun itu bersekutu sama jin. Nah, jin yang terakhir dengan si dukun itu dapetin dari sanatnya itu. Hadzasana kadzab, an kadzab, an kadzab, begitu kan. Baik, Allah Ustaz. Farubbama adrakahu asyihab qabla ayyulqiyah, terkadang dia terkena syihab, apa sih, meteor ya, panah api, enggak, kalau bahasa kita apa, meteor ya, syihab. Syihabul jannah, apa itu, Meteor Garden. Ya. Mana tadi? Qabla ayyulqiyah, sebelum dia nyampaikan ke bawah. Warubama alqaha, dan terkadang setan sudah menyampaikan ke yang bawahnya qabla ayyudrikahu, sebelum meteor itu kena dia. Fa yakdzibu maha mi'ata kadzbatin, namun si dukun ini berdusta dengan 100 kedustaan. Ya. Wa yuqal, maka dikatakan alis, maka dikatakan oleh orang ketika si dukun berkata kepada pasiennya, dukunnya menyatakan, "Nih, nanti bakal kejadian begini," gitu, teramal ceritanya. "Nanti bakal kejadian begini, misalkan si Mama Loren togut." Ya. "Nih, nanti bakal kejadian gini." Qala, maka pasiennya akan mengatakan, "Qad qala lana yauma kada wa kada." Wah, kada. Dia telah ngomong ke kita bakal terjadi gini dan gitu. Kot kada wa kada, kada wa kada. Ternyata benar gini gitu. Padahal benar atau 100 dusta. Wa yusaddaqu bitilkal kalimati, dibenarkan dengan kalimat tersebut si dukun tadi, alati sumiat, yang telah didengar kabar itu, minas sama, ya, dari langit. Yes. Taibar kalau tadi Sufyan sahabat Nabi itu, bukan Sufyan, perawi itu adalah Sufyan ibnu Uyainah, perawi hadis tadi. Ya, Sufyan ibnu Uyainah. Taibar kalau fik. Kita baca sarannya. Fadl Syekh Abdul Rahman lagi. Ibaskan sayap-sayap mereka khuda'anan, khuda'anan yaitu karena tunduk patuh, khuda'anan dengan difathahkan kho atau didomahkan khuda'anan atau khuda'anan, itu maknanya mereka tunduk, ya, mereka patuh, mereka musyfikin, apa namanya, minta dikasihan di hadapan Allah Ta'ala. Atau lebih tepatnya bukan musyfikin, musyfaqin. Kalau musyfikin yang memberikan kasihan. Ya. Ka'annahu tadribu silsilatal hadid. Seakan-akan mereka seperti, ya, mengibas-ibaskan rantai besi ala suqwan. Ya, rantai besi yang diseret di atas batu keras yang licin. Maka ini didengar, mayasmau mustariqus sam'i, didengar oleh pencuri pendengaran, pencuri berita dari kalangan jin. Ya, hadzal kalam minal malaika. Ya, yasmau hadzal kalama minal malaika. Mereka mendengar, ya, pernyataan dari malaikat tadi. Kan mereka bertanya, "Madza qala rabbukum?" Qalu qala al-haq, gitu ya. Malaikat mengucapkan firman Allah begini, didengar oleh mereka. Wa hum ba'duhum fawqa ba'din. Dan setan ini sebagiannya di atas sebagian yang lain, yang disifati oleh Sufyan ibn Uyainah seperti ini, tangannya direnggangkan, telapak tangannya di atasnya, di atasnya, di atas, numpuk gitu. Ya. Jadi mereka udah tahu kalau nanti yang atas kena, yang penting udah nyampe ke bawah. Kena meteor. Taibarakallahu fikum. Kata ada meteor. Illa man istaraqa sam'a fa atba'uhu shihabum mubin. Kan begitu kata Allah. Dapat shihab. Shihab yang mubin. Yang jelas. Nah, barakallahu fikum. Kemudian mana lagi tadi? Ya. Fayulqihi ba'duhum ila ba'din, maka sebagian setan tadi menyampaikan kepada sebagian yang lain, hatta yulqiha al-akharu, hingga yang lainnya menyampaikan lil kahin aw sahir, kepada dukun atau tukang sihir. Ta'tihim asyuhub, syuhub jamak dari syihab. Maka ya, meteor-meteor itu mengenai mereka. Sebagaimana firman Allah, fa'atba'uhu shihabun mubin. Mereka terkena oleh meteor-meteor yang mubin. Tabarakallahu fikum. Jadi mereka baru dapat langsung menyampaikan dengan jelas. Oh begini begitu, begini begitu. Nah. Allahu musta'an. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Hatta yulqiyaha al-akharu lil kahin aw sain wa ta'ti mashhub wa rubbama adrakathum. Terkadang meteor itu mengenai mereka qabla an yulquha lisahir, sebelum mereka bisa menyampaikan kepada tukang sihir. Wa rubbama adrakahum adrakathum ba'da an yulquha. Terkadang meteor itu mengenai mereka setelah mereka menyampaikan berita tadi kepada tukang sihir. Intinya mereka kena. Intinya mereka kena. Mau sebelum atau sesudah. Ya, intinya mereka kena. Karena Allah berfirman, illa man istaraqa sama fa'atba'ahu shihabun mubin. Allah nyatakan demikian, kena. Apakah sebelum atau sesudah mentransfer berita tersebut ya kepada setan. Ya, ini jadi dalil juga ya. Setan dukun itu pasti berinteraksi dengan jin, dengan setan. Ya, dan mereka kafir. Tapi hal unabbiukum alaman tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli affakin asif yulquna sam'a wa aktsaruhum kadibun, kata Allah. Ya. Maukah aku beritahu kepada kalian kepada siapa setan menurunkan beritanya itu? Setan menurunkan beritanya itu kepada setiap pendusta lagi berdosa. Mereka menyampaikan berita tersebut yang mereka curi dari langit kepada dukun-dukun, dan mayoritas mereka adalah pendusta. Semua mereka adalah pendusta. Ya. Tabarakallahu fikum. Setan pula yang mengajarkan tukang sihir-sihir. Nah, ya enggak? Lakin nasyayatin yu'allima. Gimana? Lakin nasyayatina kafaru yu'allimuna nasab as-sihir. Mereka yang mengajarkan manusia untuk sihir. Ya. Kemudian mana lagi? Wa hadha imtihan, anu dibaca. Tafadhal baca Mustafa. Ujian dari Allah kepada para hamba. Wa ila, karena kalau tidak Allah inginkan, lau syaa, seandainya Allah kehendaki, mastaraku syai'an, mereka enggak bisa mencuri sedikit pun. Ya. Maka kalimat tersebut pun berkumpul akhirnya kepada para tukang sihir yang mereka, yang setan curi dari langit. Fa yakzibu mahami atakat batin. Namun tukang sihir atau dukun ini berdusta dari satu kabar yang berita dia dapatkan, dia tambahkan 100 kedustaan. Wisaddiquna, maka dibenarkan oleh pasien-pasiennya ini. Fi wahidatin, satu berita aja yang tepat. Fayaqulunas, maka orang-orang yang datang ke dukun tadi datang apa, mengatakan fima bainum, satu sama lain mengatakan alaysa qad qala lana yauma kadza wa kadza, bukankah si dukun ini pernah berkata kepada kita pada satu hari begini begitu dan terjadian. Fayusaddiqunal kalimati al-katsirah, mereka membenarkan kalimat yang banyak. Bisa babi wahidatin sahihatin, padahal yang benar itu cuma satu. Falayan bagi al-ihtirar, maka tidak, sudah sepatutnya tidak sepatutnya tertipu bihi bihaula, ya, dengan mereka ini. Wa tasdiqihim, dengan mereka ini para pasien dukun dan sikap mereka yang membenarkan perkataan dukun, enggak boleh tertipu. Li'anna sidqahum imma bi musyahadati syai'in fid dunya wa tanaquli an tariqi syayatin. Karena kebenaran si dukun ini, kebenaran mereka ini, apakah karena mereka menyaksikan sesuatu ini di dunia atau karena mereka mengutipnya, ya, dari setan, sebagian mereka satu sama lain, atau dari jalan pencuri berita. Kalau wajib, maka yang wajib adalah adamul isqa, tidak mendengar ilahim ucapan mereka dukun ini. Wain sodaku ahyana, walaupun mereka terkadang benar, mereka meramal artis pulang tahun ini cerai, bener cerai ternyata. Ya, barakallahu fikum. Yang salah banyak, enggak boleh. Hai, barakallahu fikum. Ya. Kemudian masih panjang, cukup. Gimana Pak Edi? Sisa satu aja sebelum masuk bab syafaat. Masail yang banyak. Masya Allah, masail yang panjang ya. Saya aja yang baca biar cepet deh ya. Ya, kemudian mana lagi tadi hadis ketiga? Ani Nawas. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu, qala, dia berkatakan qala Rasulullah SAW, idza arada Allah taala an yuhya bil amr, apabila Allah ya hendak mewahyukan dengan perintahnya, takallama bil wahyi, Allah berbicara ya, Allah qaula berfirman dengan wahyu tersebut, aqadatis samawati minhu rajbatun, maka bergetarlah langit-langit dengan keras karena mendengar firman Allah tersebut. Qala, atau Nabi bersabda, ri'adatun syadidah, ri'adah itu gemetar, maka gemetar langit-langit gemetar. Kenapa? Khaufan min Allah, karena takut pada Allah azza wajalla. Fa idza sami'a dzalika ahlus samawati, apabila hal ini didengar oleh orang para makhluk yang ada di langit, itu malaikat, sa'ihu, mereka pun pingsan. Wa kharru lillahi sujada, dan mereka pun tersungkur sujud kepada Allah. Fayakunu awwala man yarfa' ra'sahu, maka orang, maka orang yang siapa namanya, maka yang pertama kali mengangkat kepalanya karena sadar itu Jibril. Fayukallimuhullah min wahyi, maka Allah pun berfirman kepada Jibril dengan wahyunya, bima arada, sesuai dengan yang Allah kehendaki. Summa yamuru Jibrilu alal malaikat, kemudian Jibril pun melewati para malaikat yang lain. Kullama marra bisama'in, setiap Jibril melewati langit, sa'alahu malaikatuha, maka malaikat yang ada di langit tersebut bertanya kepada Jibril, mada qala rabbuna ya Jibril, apa yang difirmankan Rabb kita wahai Jibril. Fayaqulu Jibril qala al-haqqa, maka Jibril menyatakan yang difirmankan oleh Rabb kita adalah al-haq, kebenaran. Wa huwa al-aliyyul kabir, fayaqulun kulluhum misla ma qala Jibril, maka semua malaikat mengatakan seperti yang dikatakan oleh Jibril. Malaikat ikut mengatakan, ini dia yang didengar, ya, ini dia yang didengar oleh setan. Fayantahi Jibril bil wahyi, ya, maka Jibril pun ya, selesai menyampaikan wahyu tersebut, ila haitsu amarallahu, ya, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. tahliknya. Ya. Baca, coba deh, Arga, cepat Arga baca. Sim'an, boleh Sim'an, boleh Sam'an, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allahu ayyun ya bil amri takala bil wahyi, akhadati sama'a minhu rajifatun." Qala Sim'an bi fathhi sin wa kasrihah. Nah, boleh di fathah, boleh kasrah. Sim'an atau Sam'an. Terus fayakunu awwalu man yaqa'u Jibril. Ah, yang pertama kali bangkit dari ketakutan tersebut adalah Jibril. Terus Jabrail. Ah, yukro boleh juga dibaca Jabrail. Ya, boleh Jibril atau Jabrail. Baik. Terus wa awwalu man yufik. Jibril lah yang pertama kali siuman dari pingsan karena takut mendengar firman Allah. Terus li'annahu asyraful malaikati. Ah, karena Jibril adalah malaikat yang paling mulia. Lanjut. Karena beliau adalah utusan antara Allah dan para rasulnya dari kalangan manusia. Lanjut. Qala mamma min sama'in. Min sama'in. Min sama'in sa'alahu malaikatuha. Baik. Ketika Jibril melewati langit, maka malaikat yang di langit tersebut bertanya kepada Jibril. Wal mustariquna yasma'una hadzal kalam. Nah, para setan pencuri berita itu pun mendengar ucapan Jibril dan malaikat-malaikat yang lainnya. Terus warubama habidu syai'an wa qawlu ila sahrati wal kahanati. Hah? Antum baca yang jelas. Ulangin, kencang dikit coba. Warubama habidu syai'an wa qawlu ila sahrati wal kahanati. Baik, ya. Warubama habidu. Nah, terkadang setan ini yang curi berita, mereka berhasil menghafal, mendengar syai'an sedikit aja dari apa yang diperbincangkan malaikat. Walqu ila as-sahara wal kahana, maka mereka segera menyampaikan tadi dengan sanadnya di bawahnya terus sampai ke para tukang sihir dan dukun. Ya, terus warubama uhriku dan terkadang bisa jadi mereka terbakar. Ya, mereka terbakar kena meteor sebelum, dan mereka tidak dapat menyampaikan apapun ke bawahnya sampai kepada dukun. Ini sesuai dengan kehendak Allah. Terus wal wajibu ibadatullahi wahdahu la haqqa fihi lil malaikati wala lil rusuli wala ghairihi. Baik, wal wajibu ala ibadatillah. Wal wajibu ibadatullah, enggak ada alanya ya. Maka yang wajib beribadah pada Allah semata. Ya, la haqqa fihi lil malaikat, tidak ada hak bagi malaikat sedikit pun, wala lil rusul, tidak pada para rasul, wala lil ghairin, selainnya hak ibadah enggak ada pada mereka. Wa hadza fihi dalalatun ala khaufil malaikati wa fas'ihim minhu. Dan ini juga dari akan ketakutannya malaikat kepada Allah dan bagaimana besarnya rasa takut mereka kepada Allah. Wa man saddaqa bi annal kahina ya'lamul ghaiba fa huwa kafir. Nah, siapa yang membenarkan dukun ini mengetahui perkara yang gaib, maka dia kafir. Wafil hadis, dalam hadis ini subutu sifatil kalam, terdapat penetapan sifat kalam bagi Allah wal iradah. Ini sifat kalam dan iradah disepakati oleh ahlus sunnah dan asyairah. Asyairah juga menetapkan sifat iradah. Namun ajibnya mereka menafikan sifat rahmat, ghadab, ya, dari Allah. Padahal sifat rahmat, dalil-dalil dalam Quran tentang rahmat Allah itu lebih banyak daripada dalil-dalil tentang isbat sifat iradah di Al-Quran. Iradah paham sifat kehendak, berkehendak. Nah, Allah punya dua iradah. Ya, iradah kauniyah dan iradah syariah. Iradah kauniyah yang pasti terjadi, itu yang Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Iradah syariah ialah kehendak Allah yang Allah cintai. Ada kalanya tidak terjadi. Allah mencintai, berkehendak agar Fir'aun beriman, namun tidak terjadi karena Allah menghendaki dalam iradah kauniyah Fir'aun kafir. Ya, wa fihi fadlul malaikat. Nah, dalam hadis ini juga terdapat keutamaan malaikat. Fihi anna syayatin, dalam hadis juga terdapat keterangan bahwasanya setan-setan ini tastarifus sam'a, mereka mencuri berita pendengaran yang mereka dengar. Wa kana hadza qabla nubuwah, ini sebelum masa kenabian. Falamma bu'isa nabi sallallahu alaihi wasallam syuddida alaihim fil istima', maka tatkala nabi diutus ditutup pintu untuk mendengarkan itu, ditutup semua. Falamma mata, namun tatkala nabi telah wafat, sarat tastami'u, mereka kembali mendengar. Fataratan tusibuhum asyuhubu, terkadang meteor-meteor itu mengenai mereka. Qabla ayastami'u, sebelum mereka mendengar. Wataratan ayas ba'da ayastami'u, terkadang setelah mereka mendengar berita tersebut. Ya fihi masail, ada masail ini panjang ini, insyaallah sampai 21. Hah? Sampai 22 lagi. Saya baca terjemahnya aja ya. Yang pertama tafsir tentang ayat ini, idza hatta idza fusian qulubihim. Ini kalau antum ditanya tafsir ayat ini paham ya? Paham ya? Apa tafsirnya? Apa sebabnya? Jangan sampai enggak ngerti ini. Saya udah baca buku ini enggak paham juga. Tafsir ayat ini mesti paham. Apa ini sebabnya? Dan apa yang bisa antum ambil faedah? Faedah pertama antum ambil tauhid. Mau malaikat aja yang demikian besar takut dengar firman Allah, pingsan. Loh, gimana malaikat diibadahi? Itu kesimpulannya. Ya. Baru faedah berikutnya, oh ini ada sifat Allah, sifat kalam, sifat iradah. Yang pertama itu dulu. Yang kedua, dalam ayat ini terkandung argumentasi atau hujah akan kebatilan syirik, terlebih khusus orang-orang yang bergantung kepada orang-orang soleh. Dalam ayat ini dinyatakan bahwasanya, dalam ayat ini dikatakan ayat ini memutus akar-akar pohon kesyirikan dari kalbu hamba. Ya. Loh, jangankan orang soleh, malaikat aja takut, mereka gak bisa memberikan manfaat mudarat. Yang ketiga, tafsir ayat qaulul haq wa huwal aliyyul kabir. Yang keempat, tadi ketiga, sababu su'alihim an dzalik, sebab malaikat bertanya, ya, pertanyaan malaikat kepada Jibril. Kenapa? Karena mereka tahu Jibril adalah malaikat pertama yang siuman. Yang kelima, kuasa itu Jibril menjawab mereka, ya, pada dari setelah pertanyaan tersebut dengan menyatakan Allah berfirman begini begitu. Yang keenam, penyebutan bahwasanya yang pertama kali bangun kepalanya setelah pingsan adalah Jibril. Yang ketujuh, ya, Jibril menyatakan kepada malaikat yang ada di langit semua, ya, karena mereka bertanya, maka Jibril menjawab. Yang kedelapan, anil ghusya, pingsan, jatuh pingsan itu, ya ummu ahlas samawat, itu mencakup semua yang ada di langit semuanya. Berarti ini mencakup juga para nabi yang ada di langit. Nabi Musa di langit kelima, Nabi Ibrahim di langit ketujuh, mencakup semua. Nabi Adam di langit pertama, pingsan semua. Nabi Isa dengar firman Allah, pingsan semua. Ya. Baik. Mana lagi berikutnya? Ya. Yang kesembilan, irtihaf. Irtijab. Rajfah itu, gemetar. Gemetarnya langit likalamillah, karena mendengar kalamullah. Langit bergetar ini, kalau di Al-Quran jarang-jarang disebut langit bergetar. Ya. Atau dalil yang lain, langit-langit hampir pecah. Takadus samawatu yatatafarna min fawqihin. Langit-langit hampir pecah dari atas. Ya. Kemudian mana lagi? Kalau kita bahas kelamaan ntar langsung aja faedahnya. Berikutnya mana? 10, Jibril, dialah terakhir yang dapat wahyu, kemudian dia tujukan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, ila haitsu amarallah, kepada yang Allah perintahkan pada Jibril untuk disampaikan kepada para nabi atau rasul. Yang ke-11, ya, penyebutan di sini bagaimana setan mencuri berita. Ke-12, sifat ruku bi ba'dihim ba'don, apa ini maksudnya? Sebagian mereka naik di atas sebagian yang lain. Ya, mereka setan itu naik di atas, di atas begitu. Orang Pajat Pinang gitu. Nah. Yang ke-12, irsalu syuhub, diluncurkannya meteor-meteor. 12, terkadang meteor itu mengenai mereka sebelum mereka menyampaikan ke yang bawah, dan terkadang mengenainya fi udhuni walihi. Ya, terkadang mereka menyampaikannya di telinga walinya. Ya, walinya itu sampai tadi kahin minal ins, dari kalangan manusia, sebelum meteor itu mengenai setan tersebut. 15, bagaimana dukun ini, terkadang ada kalanya dukun ini benar, ya, terkadang. Namun yang ke-16, namun dukun ini berdusta dengan kabar yang diterima dengan 100 kedustaan. Ke-17, ya, annahu lam yusaddaq kadibuhu. Ya, kedustaannya tidak dibenarkan kecuali dengan kalimat, satu kalimat aja. Ya, yang didengar dari langit. 18, qabulu nufusil batil. Ini jiwa itu memang cenderung menerima kebatilan. Ya. Kaifa yata'allaquna biwahidatin? Bagaimana ceritanya mereka bisa bergantung kepada satu berita yang benar? Wala ya'tabiruna bi mi'atin, namun mereka tidak mempertimbangkan 100 yang dusta. Ini setan bawa kabar. Ya, 101. Satu benar, 100 salah. Jiwa ini cenderung ngambil yang satu. Enggak mau mempertimbangkan yang 100. Nah, mana berikutnya? Ke-18. Ya, bagaimana sebagian setan ini menyampaikan ke sebagian yang lain kalimat tersebut yang dia curi, wayahfadunaha, dan mereka ingat-ingat, mereka hafidkan, mereka hafalkan gitu kan, mereka jaga, wayastadiluna biha, dan mereka berdalil dengan ini. Nah. Yang ke-20, isbat penetapan sifat Allah. Ya. Khilafan lil Asy'ari wal Mu'tazilah. Ini kalau di khilafan Asy'ari, kan di sini isbat sifat kalam dan sifat isbat sifat irada. Asy'ari juga menetapkan. Paham enggak sini? Mungkin yang dimaksud oleh Syekh di sini yaitu sifat, seluruh sifat secara umum. Karena Asy'ari hanya menetapkan 7 sifat, berkembang 13 setelah dikompromikan dengan Maturidiyah jadi 20. Ya. Yang ke-21, tasrih, ini penjelasan dengan jelas bahwasanya ya, bergetarnya langit dan pingsannya malaikat itu karena takut kepada Allah. Yang ke-12, ke-22, bahwa mereka malaikat ini mereka sujud tersungkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi cukup. Ya, subhanallah, bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka.